curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Aduh, 104,2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Curanmor, curahan perasaan dan humor meteteng manding, gue panjenengan ge. Ana cerita kang lanang matun sepasang suami istri. Wong ana rumah nang Jogja ora dolan mari Cilacap, tapi barang dolan mari Cilacap gue langsung tujuan utamane maring pantai Teluk Penyu. Kaya ngapa udah digutul maring pantai Teluk Penyu wong Jogja ge, ayo diliki bae. Maka-maka, gue nih melakukan mana cepat ngejal. Raku kaya, bulus wae, ketik-ketik, mulanya nyus ngomong, ngumah pinginane. Mak, anggaran dolan-dolan, anggaran pini gue nih berapa sangu aja arok kande, sangu duit bae. Bola-boli, diomongnya, nyus sangu gue, sangu duit bae. Lepuk na dompet, aman. Walaupun-lapun pinginane maring parang tritis. Gak segar lo, jangan mil, bukna rantang. Isin-isinak banget, ngelepih ini kok kayaknya percobaan baik kejahan-jahan. Kok malah dari sini, adotokang Jogja maling dilantap. Malah nurah cukup gak merantang, jangan anak kumpul, pavon, suluh, gak mereka beh. Tadi kok kabutan, pelakunya alon banget, engkot. Cepetan jajal. Pak, mereka kok udah ngomong mandang angkaturan jajal, udah ngomong mandang diatur, be, jalan benih-benihan. Ngomongnya gak maling kumpul maling. Gue buluk-buluk belan-belan ini kak gue nyumpet tengah kayak lubang ngawan bunge susore buja matang apa jari-jarinya sebagai pemuatnya membagi duit terlalu mati gue pada rumah tangga abun apun pinik saunet duit abun pinik saunet duit boros gue ngerita gue gak dimulana suara patut ngerti bojone kayak yang katekit wis tua ngerti aku kabutan gak pasangu kok malah aku sing sultan bae turu dalan dirimangi kecal dirimangi ya wis kene tekan bangi kene kabare separo kabare kok ngene mah ngene jadi tarik oh gitu lah ibu ya mah terus aku kandi kabar aja kok ora apa jan mulih milik ora patut yakin mulih milik lambiku sih model kayak kandi tadi bingung aja ya wis ya wis ya mah kurang ajar dari wong lanang pancen. Saya melaku yo. Gandengnya mak. Aduh. Enak lah. Apa ya Pak? Aduh lah. Oh, ini lagi seneng banget ya Pak. Dan seneng banget yakin. Kita hidup rumah tangga. 10 tahun sudah hidup rumah tangga. Meskipun sampai dengan saat ini belum mendapatkan putra. Waduh. Elah gue ya. Hahaha. 20 tahun sudah kita berumah tangga. Ya, nang apa, Pak? Ya, seneng banget 10 tahun rumah tangga. Kalau gue ya, katanya roda anak, katanya orang papa. Abon, minggu kabarnya kesir. Abon, minggu kabarnya ngetis. Waduh. Minggu dan wingi dewas tersir, maring barang tritis, yohan, waduh. Maring bong abong, gak bisa tahu. Wah, maring batu raden, ya sepuluh banding. Akhirnya ke dewek tersir, gudun maring Cilacap. Mak, gudun Cilacap ke akhirnya ke, ya. Maring, cincinnya objek wisata paling terkenal nangaring kota Cilacap ke, ya. THR Teluk Penyu mah. Untuk THR Teluk Penyu, untuk THR. Lu ke THR Teluk Penyu mungkin, Bok. Untuk THR, untuk. Dan apa? THL. Apa THL Teluk Penyu? Dari THL. THL kayak kena THL Teluk Penyu, Bang. THL, untuk THR, untuk. Lu ingin aku mau siaran nang radio. Objek wisata paling terkenal nang Cilacap ke THL Teluk Penyu. Sese-sese, gak kena pulang betul di sana THR, kok? THR Teluk Penyu, kecil anaknya. Kan salah, Bok, kalau ceritakan. Ya mak kan kena THR ke lho, kena no THR ke lho. THL mak, THR kepiwek. Ya kena no THR mak, apa? THR. Ya yes, radio R gue mak. Kena THL. THL. Taman hiburan laut, apa? Taman hiburan laut. Ya kena salah manis katanya kena. Kene kuwi THR, Taman Hiburan Rakyat, apa? Taman Hiburan Rakyat. Ora mungkin iki jenenge THR. Kuwi nang ndi singkatane tunjangan hari raya. Kuwi ana nang Rupat, Jangarang, Ria Jangarang. Iya, sekarang kuwi THL, apa? THL. Tapi ora makke kene THR temenan yakin. Dia kene THR, mak. THR, RR, jangan R temenan yakin. Aduh, jangkis kayak gimana, makin dewek sih itu bahasa adalah menemui pemandu wisata. Dia takut kemarin pemandu wisata, nek. Si jenisnya pemandu wisata, jelas orang mungkin salah. Orang mungkin salah. Masalahnya paham banget kemarin darah kayaknya, ke. Ya, yuk. Yuk. Assalamualaikum Pak Pemandu Wisata. Waalaikumsalam. Apa ya? Kau nak kena pemandu wisata kau bok? Bok tuju bon, heh? Bok tuju bon. Pemandu wisata kena tanya ngomong bok tuju bon. Kenyong mentakon Amerika. Ya ya. Kenyong mikir padu karo bojone nyong ke jan bojone nyong panjang ngapa-ngapa nih bok ke ya. Kenyong macan nang papan pintu masuk ke kanak. Kayak anak tulisan selamat datang di THR Teluk Penyu. Tapi bojone nyong ngeyel. Dere wong e kene kuwi THL Teluk Penyu. Kudu THR tapi THL. Dari kas sebagai pemandu wisata nang kene kudu lebih paham. Ki kene janjane nang daerah jenengane apa kene? Anu THR apa anu THL? Oh, kene. Ya, kene anu apa kene ge? Kene jenengane THL Teluk Penyu. THR apa THL? THL, THL Teluk Penyu kene jenengane. Dan tulisannya kamu selamat datang di THR Teluk Penyu. Iya, betul. Karena gue pancen THR Teluk Penyu. Mereka demen rumah dan orang andel kayak gue. Mantan nomor ya, Pak Pemandu Wisata. Mantan nomor. Oh, enggak, monggo. Tenang baik, Pak Bu. Engko anggel nang kene ola ngelti dalan. Lika-lika anggel alep dolan maling ngendi-ngendi. Wong nanyong nang kene pemandu wisata. Tenang baik, lika-lika engko tak dudukna maling ngendi? Baik lika kalepe maling ndi lah. Ini kok ngomong lika-lika. Lika-lika, Bok. Iya, lika-lika. Oh, tengahnya ikan cedal. Ya, oh, patesan. Buat dikeming, ngantar bubar. Kayak tetap ngomong kayaknya THL, Teluk Penyu. Bukan saya ngomong THR, ora. Saya ngomong RB, ora. Oh, alah, jan. Di sini ada yang jalan kemana wisata, nih. Sini ada dia. Bung, kayaknya ngepasang, baik. Jan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.